Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan al-Imam Al-Tabin. Sekarang al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Yaqulu al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah fi raddihi على من يقول بأن كفر عباد القبور كفر عمل ولأنهم جهال بحقيقة ما يصدر منهم. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam bantahannya terhadap orang yang mengatakan bahwa kekafiran ubadul kubur itu adalah kufur amal. Dan juga dikarenakan mereka itu orang-orang yang tidak mengetahui hakikat apa yang muncul dari diri mereka. Jadi ada orang-orang bahkan ini asalnya dinisbatkan kepada Imam As-Sunani, tapi itu penisbatan itu adalah tidak benar. Tapi itu ucapan orang yang mengatakan bahwa kufur ubadul kubur itu kufur amal adalah salah seorang musuh dakwah tauhid. Imam Asy-Syaukani mengatakan fata'ammal kaifa hakama bi anna hadza kufru i'tiqadin ka kufri ahli jahiliyati. Perhatikanlah bagaimana dia menghukumi bahwa ini adalah kekafiran i'tiqad seperti kekafiran orang-orang jahiliyah. Wa asbatal i'tiqada wa ta'zara anhum bi annahu i'tiqadu jahlin. Dan dia menetapkan i'tiqad dan dia menguzur mereka dengan alasan bahwa itu adalah i'tiqad karena kebodohan. Walaita syi'ri ayyu fa'idatin liqaunihi i'tiqadan. Apa faedahnya kalau itu adalah i'tiqad. Ini i'tiqad jahri. Maksudnya pertama orang-orang yang menguzur ubadul kubur itu mengatakan bahwa kufur mereka itu ubadul kubur bukan kufur i'tiqad tapi kufur amal. Tapi di ujung-ujungnya mengatakan bahwa yang dilakukan mereka itu kufur i'tiqad tapi karena mereka bodoh maka mereka diuzur. Jadi asalnya mengatakan kufur amal. Tapi terus akhirnya mengatakan kufur i'tiqad seperti i'tiqadnya orang-orang jahiliyah. Tapi menguzur mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang jahil. Terus kata Imam Asy-Syaukani, apa faedahnya? Apa itu keyakinan kebodohan? Fa inna tawaifal kufri bi asriha wa ahla syirki qatibatan. Karena semua kelompok-kelompok kekafiran, aliran-aliran kekafiran, seluruhnya bi asriha seluruhnya, wa ahla syirki qatibatan dan seluruh orang-orang musyrik qatibatan seluruhnya innama hamalahum alal kufri wa daf'il haqqi wal baqai alal batili al i'tiqadu jahlan. Sesungguhnya yang menggiring mereka kepada kekafiran dan kepada sikap menolak kebenaran dan kepada sikap kebersikukuhan di atas kebatilan hanyalah keyakinan karena kebodohan. Jadi seluruh sekte-sekte kafir, orang-orang musyrik yang menjerumuskan mereka ke dalam kekafiran, yang mendorong mereka untuk menolak kebenaran, dan yang menggiring mereka untuk bersikukuh di atas kebatilan adalah apa? Keyakinan di atas dasar kebodohan. Wahal yaqulu qailun inna i'tiqadahum i'tiqadu ilmin. Dan apakah ada orang yang mengatakan bahwa keyakinan mereka itu keyakinan di atas dasar ilmu? Hatta yakuna i'tiqadal jahli uzran li ikhwanihim al-mu'taqidina fil amwat. Sehingga i'tiqad kejahilan itu bisa menjadi uzur bagi saudara-saudara mereka yang mengkultuskan mayit. Jadi maksudnya apakah ada orang mengatakan bahwa keyakinan mereka itu keyakinan di atas dasar ilmu. Jadi kelompok-kelompok kafir dulu itu adalah mereka dikafirkan karena keyakinan di atas dasar ilmu. Sehingga kalau orang-orang ubadul kubur kalangan sekarang diuzur karena mereka di atas dasar kejahilan. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Dahulu juga mereka, ulama mengatakan bahwa orang-orang dahulu juga melakukan kemusyrikan itu di atas dasar kebodohan. Dulu enggak diuzur, begitu juga orang-orang kubur-kubur yang jahil juga tidak diuzur. Wa yaqulu aidan fi ma'ridi raddihi 'ala al-qa'ilina bi anna ha'ula'i la ya'lamuna bi anna ma yaf'alunahu syirkun. Dan Imam Asy-Syaukani juga berkata dalam konteks bantahannya terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa para pelaku kemusyrikan dari kalangan yang mengaku muslim itu tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah syirik. Imam Asy-Syaukani mengatakan, "Fa in qulta, jika engkau mengatakan haula ilmu'taqiduna fil amwat la ya'lamuna bi anna ma yaf'alunahu syirkun." Mereka orang-orang yang mengkutuskan mayit itu tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah syirik. Balau uridu ahaduhum ala sayfi lam yuqir bi annahu musyrikun billah wala fa'ilun lima huwa syirkun. Bahkan seandainya salah seorang mereka disodorkan kepada pedang, tentu tidak akan mengaku bahwa dirinya musyrik. Dan tentu tidak akan mengakui bahwa dirinya melakukan sesuatu yang merupakan kemusyrikan. Balau alima anna zalika syirkun lam yaf'alhu. Bahkan seandainya dia mengetahui bahwa itu adalah kemusyrikan, tentu dia tidak akan melakukannya. Jadi kata orang-orang itu. Jadi orang-orang kubur-kubur yang mengkutuskan mayit itu tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah syirik. Gitu. Ya, ini kan ubar kubur. Kalau zaman sekarang kita kaitkan dengan ubar dustur, para penyembah undang-undang itu tidak tahu bahwa yang mereka lakukan adalah syirik. Gitu. Bahkan seandainya mereka, salah seorang di antara mereka digusur untuk dipenggal lehernya, tentu tidak akan mengakui bahwa dirinya musyrik dan tidak akan mengakui bahwa dirinya melakukan perbuatan syirik. Bahkan seandainya mengetahui bahwa itu adalah kemusyrikan, tentu tidak akan melakukannya. Qultu ay Asy-Syaukani, saya berkata itu Imam Asy-Syaukani, al-amru kama qulta, masalahnya memang seperti apa yang kamu katakan. Maksudnya memang mereka itu tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah syirik. Memang benar. Walakin akan tetapi la yakhfa 'alaika ma taqarrara fi asbabir riddati, akan tetapi tidak samar atas kamu apa yang telah baku di dalam sebab-sebab kemurtadan, annahu la yu'tabaru fi subuti hal ilmu bima'na ma qalahu mimma ja'a bi lafzin kufriyyin au fa'ala fi'lan kufriyan. Tidak samar lagi atas dirimu apa yang telah baku di dalam sebab-sebab kemurtadan, bahwa bahwa di dalam keterbuktian kemurtadan itu tidak disyaratkan atau tidak disyaratkan adanya pengetahuan terhadap makna apa yang dia ucapkan. Tidak disyaratkan tahu itu adalah lafaz kekafiran, tidak disyaratkan tahu itu adalah perbuatan kekafiran. Itu dalam kitab-kitab fikih dalam bab murtad tidak disyaratkan bahwa orang itu mengetahui bahwa yang dilakukannya itu adalah syirik atau yang diucapkannya adalah kekafiran. Wa ala kulli halin, dan bagaimanapun keadaannya, fal wajibu ala kulli man ittala'a ala syai'in min hadhil aqwali wal af'ali allati tasaffa bihal mu'taqiduna fil amwat. Maka bagaimanapun keadaannya, maka hal yang wajib atas setiap orang yang melihat sesuatu dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengkutuskan mayit itu adalah apa wajibnya? An yablughahu al-hujjata syar'iyyata wa yubayyin lahum ma amarahullahu, adalah menyampaikan hujjah syar'iyyah kepadanya dan menjelaskan apa yang kepada mereka apa yang telah Allah perintahkan nabi-nabinya. Wa akhadha alaihi mitsaqahu, dan Allah telah mengambil mitsaq, ya, janji untuk menyampaikannya. Allah yaktumahu, untuk tidak menyembunyikannya, kama hakalana di kitabihi al-aziz sebagaimana yang Allah hikayatkan kepada kita dalam kitabnya yang agung. Jadi bagaimanapun keadaannya, mau dia itu apa, karena tadi mereka jelas orang musyrik, tapi tetap kan kita tidak terbatas dalam memponis saja kan, ada tetap kewajiban untuk mendakwahinya itu kan, karena memponis lain, mendakwahi juga lain. Wa yaqulu aidan rahimahullah, dan beliau rahimahullah berkata juga, man waqa'a fi syirki jahilan lam yu'zar. Barang siapa yang jatuh dalam kemusyrikan karena kebodohan, maka tidak diuzur. Li'anna al-hujjata qamat ala jami'il khalqi bima'asin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena hujjah telah tegak atas semua makhluk dengan pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman jahila, maka barang siapa bodoh tidak tahu, faqad ata min qibali nafsihi, maka kebodohan itu muncul karena akibat dirinya sendiri. Bisababil i'radi anil kitabi wassunnati, disebabkan keberpalingannya dari Alkitab dan Sunnah. Karena zaman sekarang ketika sudah diutus Rasulullah, kebodohan itu bukan karena kebodohan tidak ada hujah, tapi kebodohan karena keberpalingan. Karena Al-Quran ada. Kalau orang-orang Arab jahiliyah saja, yang mana mereka tidak ada Al-Quran di tengah mereka, tidak ada Nabi, belum diutus Nabi. Bila saja keberadaan mereka dahulu mendengar adanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu sudah menjadi hujah bagi mereka, apa gerangan dengan orang-orang zaman sekarang yang melakukan syirik, sedangkan mereka Al-Quran ada di tengah mereka. Mereka juga selalu, apalagi mereka memperingati kelahiran Rasulullah SAW, Isra Mi'rajnya, dan seterusnya itu kan, berarti kan tahu. Jadi bila saja peninggalan ajaran Nabi Ibrahim dahulu itu sudah menjadi hujah bagi orang-orang musyrik yang mengaku sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim, sehingga mereka bukan hanya diponis musyrik, tapi mereka dipastikan neraka juga dalam hadis sahih, apa gerangan dengan orang yang zaman sekarang mereka melakukan kemusyrikan, terus mereka tidak tahu. Ketidaktahuannya bukan karena tidak ada hujah, tapi karena keberpalingan. Wa illa fafihima al-bayanul wadihu. Karena di dalam keduanya terdapat penjelasan yang jelas, yang terang. Kama qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'ani, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Sebagai apa? Tibyan Al-Qur'an sebagai tibyan, penjelas bagi segala urusan sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Wa kadzalika sunnatu, begitu juga sunnah dalam hadis. Qala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Abu Dzar mengatakan, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma taraka ta'iran yuqallibu janahaihi bainas samai wal ardi illa zakara lana minhu ilman aw kama qala radhiyallahu taala anhu, faman jahila fa bi sababi iradihi wa la yu'zaru ahadun bil irad. Abu Dzar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan dan beliau tidak meninggalkan seekor burung pun yang mengepakkan dua sayapnya antara langit dan bumi, melainkan beliau menyebutkan kepada kami tentang ilmunya. Jadi hal-hal yang kaitan yang sifatnya itu aja Rasul beri tahu itu kan. Al-Kama Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Syaukani mengatakan, barang siapa jahil, maka itu dengan sebab keberpalingannya. Wala yu'zaru ahadun bil-i'radi. Sedangkan tidak seorang pun diuzur dengan sebab keberpalingan. Jadi intinya bahwa kejahilan pada masa sekarang ini, terutama kejahilan orang-orang yang mengaku muslim, yang hidup di tengah kaum muslimin, terhadap inti ajaran Islam Tauhid, bukan karena kejahilan tidak ada kerja, tapi karena keberpalingan dari wahyu. Ya buktinya mereka untuk urusan-urusan dunia yang tidak penting mereka mengetahui. Bahkan untuk urusan dunia yang pelik saja, yang bahkan orang alim pun kalau suruh mengerjakannya tidak bisa, mereka paham itu. Urusan komputer yang pelik itu kan, urusan teknologi yang pelik mereka paham. Bahkan untuk hukum taugut yang susah aja mereka pada bahkan mereka paham itu kan. Jadi kan bila saja taugut kan tidak menguzur orang muslim ketika melanggar hukum taugut. Diuzur tidak oleh taugut. Banyak orang melanggar hukum taugut tidak diuzur. Dia melanggar, tidak tahu ada undang-undangnya. Bahkan tidak disosialisasikan juga. Bahkan di rumah setiap orang muslim tidak ada undang-undangnya itu kan. Tapi taugut tidak menguzur oleh taugut. Bagaimana mungkin orang-orang yang melanggar hukum Allah karena ketidaktahuannya pada Al-Quran dan Sunnah mereka, bahkan Allah dari dulu sudah menjelaskannya lewat Rasulnya, terus mereka diuzurkan tidak-tidak apa? Tidak adil kan? Kalau hukum taugut tidak menguzur, tapi ketika hukum Allah diuzur. Padahal hukum taugut tidak ada di setiap rumah bukunya, tapi hukum Allah di setiap rumah. Ketumpan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.